Oke, kita lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah sampai ke bagian pertama dari isim isyarah. Ya kan? Isim isyarah atau kata tunjuk. Kita baru menyebutkan isim isyarah untuk yang mufrad muzakkar, kemudian muannas muzakkar. Nah, sekarang kita akan teruskan ke bagian yang berikutnya. Sampai mana kemarin tuh? Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ya sekarang yang mana? Oh, wahia lugatu Bani Tamim itu? Iya. Sampai situ? Sampai. Nah, kemarin kita baru nyampe bait wabi ula ashir li jam'in mutlaqo wal maddu aula waladal bu'di intiqo bil kafi harfan duna lamin aw ma'ah walamu in qaddamtaha mumtani'ah. Dengan ula gitu ya. Ah, ada wawunya. Ula, la-nya dua harokat, ada alif maksurah di depannya. Maka ashir li jam'in mutlaqo. Tunjuk untuk yang banyak. Untuk sesuatu yang banyak pakainya ula. Mutlak katanya secara mutlak. Mutlak itu maksudnya apa? Mutlak, muzakkar muannas sama. Berakal tidak berakal sama. Itu untuk ula. Dekat dengan jauh itu nanti ada rinciannya. Wal maddu aula. Dan kalau dimadkan itu lebih bagus. Kalau ula dikoser. Koser kan dari kata kosir pendek. Kalau dimadkan ula itu jadi 4 harokat. Ula 2 harokat kalau dimadkan ula. Ada hamzah di ujungnya. Kenapa? Kenapa kita nyebutnya tuh alif mamdudah? Alif mamdudahnya yang mananya? Dulu saya menyangka alif, jadi alif mamdudah itu kan begini, ada alif maksurah, ada alif mamdudah gitu kan. Alif maksurah itu yang kita nyebutnya alif bengkok. Seperti misalkan al makna, nah itu kan ada alif maksurahnya, ya enggak? Tapi kalau alif mamdudah seperti misalkan ulama gitu kan? Ulama u. Nah, saya menyangka alif mamdudahnya itu adalah alif yang setelah mim. Ulama u, alif yang dipanjangkan cara bacanya ulama gitu. Padahal katanya itu yang dimaksud dengan alif mamdudah itu adalah si hamzah yang di depannya. Si hamzah yang di depannya itu asalnya alif. Cuman kan ketemu dua alif tuh, satu alif dua harokat, dua alif dua harokat, empat harokat gitu kan. Nah, si alif yang keduanya itu berubah menjadi hamzah. Asalnya dia alif. Alif mamdudah itu apa? Alif untuk memanjangkan si alif yang pertama. Alif yang pertama kan dua harokat, dipanjangin lagi, ditambahin lagi alif yang kedua. Nah, tapi karena istilahnya tuh sebelumnya ada mad, maka si alif yang kedua ini berubah jadi hamzah. Gitu katanya. Katanya alif mamdudah kok harusnya hamzah mamdudah? Enggak, benar alif mamdudah karena si hamzah yang ada di ulama asalnya alif. Gitu. Waladal bu'du intiqo bil kafi harfan. Jadi kalau ula itu kan ini untuk banyak ya. Ula. Tapi bisa juga ula-i saja. Ula-i saja. Kalau untuk ini berarti pakai ha. Ha ula-i. Kalau untuk jauh hanya dihilangkan. Ula-ika. Gitu ya. Ah, waladal bu'di intiqo bil kafi harfan. Untuk sesuatu yang jauh itu semuanya yang dekat yang kemarin. Kalau untuk yang jauh intiqo, ucapkanlah dengan kaf seperti hakafnya itu sebagai huruf. Zalika, kaf yang ada di situ. Zaka. Za ini, zaka itu, ya kan? Za ini, zaka itu. Kaf yang ada di zaka itu bukan isim, tapi huruf. Harfu khitab bukan isim. Kalau isim berarti apa? Kalau isim berarti dia jadi mudhaf ilaih. Za berarti mudhof, enggak. Isim isyarat itu tidak bisa dimudhofkan. Isim isyarat itu termasuk golongan yang terlarang untuk dimudhofkan. Domir enggak bisa dimudhofkan, jadiin mudhof. Domir itu enggak bisa jadi mudhof. Domir itu jadinya mudhof ilaih, enggak pernah jadi mudhof. Kemudian isim isyarat, isim mausul, isim istifham, isim syarat itu enggak boleh, enggak mungkin, enggak pernah jadi mudhof. Jadinya mudhof ilaih. Jadi enggak mungkin kalau misalkan zaka zanya mudhof kemudian kapnya di situ mudhof ilaih, enggak boleh. Terus kap yang ada di situ apa? Kap yang ada di situ adalah huruf harfu khitab. Jadi menyesuaikan. Kalau lawan bicaranya laki-laki ka, kalau lawan bicaranya perempuan ki, kalau lawan bicaranya banyak kum. Gitu. Duna lamin au ma'a, tanpa lam atau dengan lam. Jadi bisa zaka, bisa zalika, bisa ula ika, kita kan pakainya yang ula'i ya. Kalau ula bagaimana? Ulaka, ulalika. Kalau yang dimadkan ulaika, ulailika. Ulailika, yang kita pakai kan ulaika ya enggak? Ulailika secara teori boleh. Walamu in qaddamta ha mumtani'a, dan lam yang kamu tambahkan tadi untuk yang jauh zalika kan ada lamnya tuh, kalau engkau mendahuluinya dengan ha maka silamnya terlarang untuk muncul. Haza ada haknya, ha utanbi ada zanya, kemudian zalika ada lamnya. Nah yang tidak boleh itu apa? Kalau ada ha maka lam enggak boleh muncul. Kenapa? Kontradiksi. Ha menunjukkan dekat, lam menunjukkan jauh. Masa iya dekat sama jauh digabung, bingung orang entar. Jadi tidak boleh mengatakan hazalika, enggak boleh. Haza, zalka, zalika itu boleh. Sering kita dengar. Hazaka boleh. Yang tidak boleh itu hazalika, itu yang enggak boleh. Gitu maksudnya. Nah, wal qasru wahya lugatu Bani Tamim. Kemarin sampai situ ya. Yang dikosrkan itu bahasanya Bani Tamim. Kalau yang ula'i yang kita pakai di Al-Qur'an itu lugah Hijaz. Bahasanya Hijaz. Hijaz itu apa? Wahya lugatu ahli Hijaz tuh katanya. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah dan sekitarnya. Kalau Bani Tamim enggak tahu. Mungkin di sini ada yang marganya Tamim. Enggak. At-Tamimi, At-Taimi, Tamim atau Taimi sama. Kemudian berikutnya, wa asyara bi qawlihi waladal bu'di intiqabil kafi ila akhirir bait. Ila annal musyara ilaihi lahu rutbatani. Musyar ilaihnya, lihat ada musyar ilaihnya. Musyar ilaih itu apa? Jadi ketika ada musyar isim isyarah kemudian ada musyar ilaihnya. Ya kan yang ditunjuknya. Musyar itu kan berarti bentuknya adalah isim maf'ul ya. Nah, musyar ilaihnya. Musyar ilaih itu adalah benda yang ditunjuknya. Setiap kita menggunakan isim isyarah, ketika kita mengatakan isim isyarah, maka itu ada tentu saja ketika kita ngomong berarti kita si musyirnya. Yang nunjuknya siapa? Ya lu yang ngomong berarti lu yang musyirnya. Kamu yang nunjuknya. Nah, isim isyarahnya ya yang kamu ucapkan. Bisa tidak saya nunjuk sesuatu tapi tidak menggunakan kata tunjuk. Ya kan? Bisa isyarat misalkan, buku saya mana? Enggak ngomong, cuman gitu kan? Dia enggak ngomong, cuman nunjukin jarinya ke buku yang dia tunjuk, ya kan? Bisa. Ya kan? Kayak gitu. Atau bisa tidak ada isim isyarah tapi enggak menunjuk ke sesuatu. Kalau hanya ada isyarat nunjuk tapi tidak mengucapkan isim isyarah, mungkin masih bisa dipahami. Ya kan? Nah, tapi kalau istilahnya itu dibalik dalam artian ada benda yang ditunjuknya, ya kan? Tapi istilahnya itu apa? Kita menggunakan isim isyarah tapi tidak apa sih yang tadi itu? Tadi itu yang pertama tuh, bingung kebanyakan ini. Yang pertama itu apa tadi? Nunjuk tapi tidak ada lafaz kata tunjuknya. Bagaimana kalau ada lafaz kata tunjuknya tapi enggak ada isyarat nunjuk? Ya kan? Bisa tidak? Enggak bisa, enggak dipahami orang. Ya, misalkan, buku saya mana? Itu tuh. Ini nyari-nyari, itunya kemana? Ya kan? Enggak ada isyarat. Kata tunjuk itu kan pakai ujung telunjuk. Biasanya itu kan pakai telunjuk, maka disebutnya bahasa Indonesia apa? Kata tunjuk, karena pakai telunjuk. Bukan kata jempol, pakai jempol gitu ya. Monggo bukan nunjuk ya enggak? Misalkan tong buku babe mana? Sono be. Nah, itu berarti kata jempol, bukan kata tunjuk. Kenapa? Karena nunjukinnya pakai jempol. Kata tunjuk tuh pakai telunjuk biasanya. Ya enggak? Maka pakai kata tunjuk. Nah, ketika seseorang itu mengatakan ini atau itu, kemudian dia tidak ada isyarat tunjuk, maka orang bingung. Ya. Misalkan ada akhwat banyak, istri yang mana? Tuh yang itu tuh. Dia nyari-nyari buset tuh istri banyak banget, gitu kan? Yang itu ya enggak ada isyarat tunjuk, ya kan? Tuh yang itu. Oh, yang baju itu bukan? Ya, gitu kan? Ada isyarat tunjuknya. Atau misalkan ada banyak benda misalkan. Ada banyak kitab kamu yang mana? Yang ini. Ya kan ininya kemana kan banyak, ya kan? Nah, itu enggak bisa, enggak masuk akal. Jadi ada kata tunjuk, ada benda yang ditunjuknya, ya kan? Ada musyar ilaihnya. Dan tentu saja yang ketiga biasanya itu adalah ada apa? Ada infonya ya. Ketika kita mengatakan hadza kitabun atau hadza kitabu jadidun. Kata tunjuknya ada, kemudian benda yang ditunjuk yang musyar ilaihnya ada, kemudian informasi yang ingin disampaikannya juga ada. Ketika saya mengatakan hadza kitabun, kata tunjuknya adalah hadza, kemudian benda yang ditunjuknya adalah terlihat langsung, kemudian kitabun adalah informasi yang ingin disampaikannya. Kenapa informasi yang ingin disampaikannya adalah kitab? Karena lawan bicara belum tahu ini tuh kitab atau bukan, atau belum tahu bahasa Arabnya kitab itu apa, bahasa Arabnya buku itu apa. Maka kita informasi yang ingin kita sampaikan adalah kitabunnya. Tapi kalau saya mengatakan hadzal kitabu jadidun, kata tunjuknya adalah hadza, kemudian alkitabu di situ jadi benda yang ditunjuknya musyar ilaihnya, kemudian kitabun informasi yang ingin kita sampaikannya. Itu maksudnya. Dan kalau menurut siapa di sini? Kalau menurut Syekh Abdullah bin Shalih Al Fauzan, beliau kan ini ada nih, saya punya kitab ini nih. Dalilus Salik ila Alfiyah Ibnu Malik. Dalilus Salik ila Alfiyah Ibnu Malik karangan Syekh Abdullah bin Shalih Al Fauzan. Syekh Fauzan, beliau mengatakan begini. Musyar ilaih, kalau musyar ilaihnya itu berupa isim sifah, isim sifat tuh isim fa'il misalkan, maka i'rabnya adalah na'at katanya. Tapi kalau musyar ilaihnya itu berupa isim jenis seperti rojulun, maka dia jadi badal. Itu katanya. Misalkan begini, ketika saya mengatakan hadzar rojulu tabibun, laki-laki ini seorang dokter. Hadzar rojulu mubtada, tabibun khobar. Hadzar rajulu ism isyarah, tabibun kan musyar ilaihnya. Nah, tabibun di i'rabnya itu i'rab badal. Itu katanya. Tapi kalau misalkan al-katibu kan isim fa'il dari kata banyak tubuh, ya enggak? Hadzal katibu masyhurun. Penulis ini terkenal. Nah, kalau menurut beliau, al-katibu di situ jadi na'at dari hadza. Itu ya. Berarti bisa dibolak-balik. Begitu juga kita mengatakan al-katibu hadza masyhurun. Kalau itu jelas. Al-katibu mubtadanya, hadza na'at dari al-katibu, masyhurun khobarnya. Gitu ya. Nah, yang baru saya dengar itu adalah dibalik. Hadzal katibu. Nah, ternyata si katib di situ menurut Syekh Fauzan na'at juga. Kalau al-katibu hadza, ya saya sudah tahu kalau hadza itu di situ ada na'at dari al-katibu. Gitu katanya. Nah, beliau mengatakan ila annal musyara ilaihi, bahwasanya musyar ilaihi benda yang ditunjuknya lahu rutbatani, ada dua level, ada dua tingkat, al qurbu wal bu'du, dekat dan jauh menurut Ibnu Malik. Jadi menurut Ibnu Malik benda yang ditunjuknya cuma dua, jauh dekat, enggak ada menengah. Fajami'u ma taqaddama yusyaru bihi ilal qaribi. Semua yang sudah lewat itu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat, ditunjuk untuk sesuatu yang dekat. Fa idza uridal isyaratu ilal ba'idi, kalau diinginkan nunjuknya itu ke sesuatu yang jauh, utiya bil kafi wahdaha. Maka digunakanlah, didatangkanlah kaf saja. Wahdaha, wahda. Kenapa dia nasob? dia jadi ini apa Radit? Utiya bil kafi wahdaha. Wahdaha kenapa dia dia wah, nasob? Wahdaha. Ah. Wahdaha, kenapa wahdaha? Wahda. Ya kan? Ah, misalkan begini, kita kan sering dengar ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarika. Kenapa wahda? Jadi apa? Ini mampu diajari ngarang. Jadi apa? Jadi hal, ya. Tapi kan hal harus nakiroh. Sahibul hal harus ma'rifah, halnya harus nakiroh. Sedangkan wahdaha atau wahdahu la syarikalah, wahda dimudhofkan ke dhamir jadi ma'rifah. Kenapa? Nah, walaupun lafadznya ma'rifah karena wahda ini dimudhofkan ke dhamir, tapi maksudnya adalah ditakwil katanya. Itu nanti ada di Alfiyah ya, pas di bab mengenai mengenai hal. Kalau ada hal berupa ma'rifah, maka takwil nakiroh. Jadi wahdahu la syarikalah, takwilnya adalah munfaridan. Wahdaha munfaridatan. Gitu katanya. Bil kafi munfaridatan, dengan kaf saja sendirian. Fatakulu, maka engkau mengatakan begini, zaka, za dekat, ada ka-nya berarti jadi agak jauh. Awil kafi walami, ataupun dengan kaf dan lam, zalika. Ketika za saja atau haza saja atau ketika zaka, alif dari za-nya masih ditulis, muncul. Ya. Tapi ketika zalika, maka si alifnya tidak ditulis. Ah, tapi tetap dua harokat. Inilah yang disebut dengan yuntok wala yuktab. Diucapkan dua harokat, tapi tidak ditulis alif yang memanjangkan dua harokatnya. Banyaknya tuh ya di isim isyarah ya. Ulaika, ada yang, jadi kan ada yang yuktab wala yuntok, ada yang yuntok wala yuktab. Yuktab ditulis wala yuntok tapi tidak diucapkan. Alifnya ditulis, tapi tidak diucapkan dua harokat. Kalau ada alif kan biasanya dua harokat itu kan. Alifnya ditulis, tapi tidak diucapkan dua harokat, tidak ngasih makna panjang, tidak memberikan pengaruh mad. Itu yang disebut dengan yuktab wala yuntok, ditulis alifnya, tapi tidak difungsikan si alifnya. Seperti misalkan anak, seperti misalkan dorobu, ya kan? Dorobu, doroba doroba dorobu, kan ada alifnya tuh. Nah si alifnya itu yuktab wala yuntok. Kenapa? Karena kalau si alifnya ini difungsikan jadi tiga harokat. Dorobu dua harokat ditambahkan alif jadi tiga harokat. Enggak. Makanya lihat di Al-Quran. Dorobu alif yang ada di dorobu di Al-Quran biasanya itu dikasih sifar mustadir. Dikasih lingkaran. Artinya apa? Lingkaran di situ maksudnya itu adalah si alif tersebut tidak berfungsi. Atau lihat lafad ana. Ana. Alif yang ada di ana bukan hamzah. A-nya hamzah. Nah di depan nunnya kan na kan ada alifnya tuh. Alifnya itu dikasih lingkaran. Sifar. Ya, sifar itu artinya nol. Maksudnya apa? Si alif tersebut tidak berfungsi. Yuktab wala yuntok. Ditulis alifnya tapi enggak difungsikan. Kenapa? Karena kalau difungsikan dua harokat ana. Tapi kan enggak ana. Ya kan? Qala ana rabbukumul. Ana rabbukumul bukan ana rabbukumul bukan. Terus alif yang ada di situ fungsinya apa? Udah saya jelasin kan? Fungsinya apa? Alif yang ada di ana fungsinya apa? Ah, untuk membedakan antara domir mukhotob dengan domir mutakalim. Mukhotob kan semuanya pakai antu. Anta, antuma, antum. Nah domirnya itu annya. Kalau mau yang rumit, domirnya itu adalah annya. Ta, tuma, tum itu harfu khitobnya. Gitu, harfu khitob untuk mutakalim. Untuk apa? Untuk domir hudur. Tapi kalau ana, supaya orang tidak menyangka untuk saya tuh an juga gitu kan, maka ditambahkan alif ana, gitu maksudnya. Nah jadi alif yang ada di haza atau alif yang ada di za saja atau alif yang ada di zaka, alifnya ditulis tapi ketika sudah zalika alifnya tidak ditulis tapi tetap dipanjang dibacanya dua harokat zalika. Jadi berdiri ya enggak? Biasanya kan jadi fathahnya kan jadi berdiri. Wa hadzihil kafu, kaf ini ya kan? Hadhihi isim isyarah, al-kafu musyar ilaihnya. Badal berarti karena kaf bukan isim fa'il. Kaf ini harfu khitabin, disebutnya huruf khitab. Fala maudi'a laha minal i'rabi, enggak punya tempat, enggak bisa di-i'rab. Gitu ya. Wa hadza la khilafa fihi, ini enggak ada khilaf, semuanya sepakat bahwasanya kaf yang ada di sini adalah harfu khitab. Fa in taqaddama harfu tanbihi alladhi huwa ha, kalau harfu tanbih, apa harfu tanbih itu? Harfu tanbih itu yaitu ha, ha, ha itu apa kemarin? He. Kalau harfu tanbih itu mendahului isim isyarah, ya mendahului ala ismil isyarati, ataita bil kafi wahdaha, maka engkau mendatangkan hanya kaf saja. Fatakulu, maka engkau mengatakan begini, hazaka, itu ya. Oke, jadi itu tuh buku kamu ada hehnya, ngomong lagi he, ya. Wa alaihi qauluhu, nah hazaka ini punya dalil. Dalilnya apa? Ini ada bait syairnya. Ra'aitu bani wa mara'a la yunkirunani. Yunkirunani. Yunkirunani atau yunkiruni atau yunkiruni. Yunkirunani. Wala ahlu hadza katrafi. Ada di situ ya. Saya melihat bani Gobro tidak mengingkari saya. Juga ahli, juga penduduk hadat torofil mumaddadi. Gak tahu torof mumaddad itu apa, ujung. Nah, lihat. Torof ada hadatnya, itu. Penduduk itu. Hadaka, ada dalilnya. Jadi, cuman kita kan jarang pakai. Kita kan pakainya tuh hadat, zaka aja orang baru dengar, ya enggak? Zaka saja orang baru dengar. Orang taunya tuh hadat hadihi, zalika tilka. Udah segitu. Kasih ulaika udah punya. Haza pokoknya haza hadhi zalika tilka gitu kan. Enggak tahu zaka. Enggak tahu hazaka. Itu katanya. Wala yajuzu al-ityanu bil kafi wal lami. Juga tidak boleh mendatangkan kaf dan lam. Ya. Juga tidak boleh mendatangkan dengan kaf dan dengan lam dengan ha. Fala taqulu, maka engkau tidak boleh mengatakan begini. Hazalika itu tidak boleh. Hazalika tidak boleh. Wa zahiru kalamil musannifi annahu laisa lil musyari ilaihi illa rutbatani. Yang tampak dari perkataan beliau, yang tampak dari perkataan Ibnu Malik, bahwasanya musyar ilai tidak mempunyai level kecuali dua level saja. Jauh dekat, kurba bu'da. Padahal dari rutbatani, rutbah mu'annas makanya jadi kurba. Bukan korib, kurba. Kama korornahu, sebagaimana yang sudah kita tetapkan tadi. Wal jumhuru, sedangkan menurut jumhur ulama nahu, ala anna lahu salasa marotibah. Bahwasanya musyar ilaih itu punya tiga strata. Punya tiga level. Apa saja? Kenapa salasa isim anna? Kenapa marotibah? Mudof ilaih dari salasa. Tapi karena marotiba ini tidak bertanwin, jadi fathah. Salasa marotiba, bukan atmanut ya. Yaitu apa saja tiga level ini? Kurba, wusto, bu'da. Dekat, menengah, sama jauh. Fayusharu ilaman fil kurba. Digunakanlah untuk yang sesuatu, untuk yang dekat. Apa? Bima laisa fihi kafun wala lamun. Semua yang tidak ada kafnya, semua yang tidak ada lamnya itu untuk yang dekat. Berarti za kemarin kan isim isyarah untuk yang muzakkar kan ada 5, 4 untuk yang dekat, 1 untuk yang jauh. Ya kan? Za, kemudian zai, ya kan? Zaihi, zauhu. Nah, itu untuk yang dekat semuanya, enggak pakai kaf. Kalau untuk yang muannas kan ada 10. 5 dimulai dengan zal, 5 dimulai dengan ta. Ya kan? Ya enggak? Ada kemarin ya enggak? Zi. Ya kan? Kemudian zihi, zihi, tih, tihi, tihi, zatu. Satu lagi? ta dan ti. Gitu ya. Kemudian, nah kalau di sini dibedakan. Selama tidak ada kafnya berarti dekat. Kalau ada kafnya berarti menengah. Kalau ada kaf dan lam berarti jauh. Fayusyaru ilaman fil qurba bima laisa fihi kafun wala lamun. Seperti apa? Seperti za, zi, ya. Wa ilaman fil wusto, dan menunjuk kepada yang pertengahan bima fihi al kafu wahdaha. Yang ada kafnya berarti itu untuk yang pertengahan. Seperti zaka. Ya kan? Kalau ta kita kan taunya tuh hadhihi tilka. Ya berarti bisa saja mengatakan tika, taka, tika madrasatun. Bisa mengatakan seperti begitu. Saya mengatakan misalkan ke kalian misalkan. Kalian kan banyak. Berarti apa? Tikum. Tikum madrasatun atau takum madrasatun. Ya, atau zihi. Zihikum madrasatun. Gitu. Ada ka-nya ya. Berarti apa? Zihika madrasatun. Secara teori begitu. Walaupun enggak praktiknya enggak pernah kita dengar, ya kan? Wa ilaman fil buda, kalau untuk yang jauh bima fihi kafun walamun, yang ada kaf dan lamnya. Seperti misalkan zalika, ada za-nya, ada lamnya, ada kafnya. Gitu. Nah, semua isim isyarah itu mabni. Semua isim isyarah mabni. Menurut jumhur semua isim isyarah itu mabni kecuali yang dua. Ya. Kecuali yang dua. Kalau yang satu kan za. Kalau yang banyak kan ulai. Kalau dua zani. Tani. Nah, ketika kalau yang zani itu tidak mu'rob katanya. Tapi dia tidak mabni tapi mu'rob. Jadi zani, hazani, ketika ada inna, ya kan? Inna hazaini. Sama seperti musanna. Kitabani ketika ada inna, inna kitabaini. Ya kan? Nah, tapi kalau yang lainnya dia mabni, harokatnya saklek enggak boleh berubah. Wa bihuna au hahuna ashir ila zanil makani wa bihil kafu sila fil bu'di ya. Fil bu'di au bisamma fuh au hanna au bihunalikan tiqon au hinna ya. Kalau yang tadi yang ditunjuknya adalah benda bukan ke tempat ya. Yang bahasa saya juga dibedain, kalau ke benda ini itu, tapi kalau ke tempat di sini di sana gitu kan. Bukunya di mana? Ya, bukunya ada bapak kamu ada di mana? Di sana. Ya kan? Kemudian di sana itu diganti. Bapak kamu ada di mana? Di itu. Di itu enggak? Di ini, ya kan? Di ini tuh di apa? Enggak enak. Biasanya itu pakainya di sini. Bahasa Arab juga sama. Jadi ada kata tunjuk untuk benda, ada kata tunjuk untuk tempat. Dengan kata huna atau hahuna ada hak tanwihnya. Huna kemudian ada haknya. Ashir ila danil makani, tunjuklah ke tempat yang dekat. Dan itu dari kata dunun, isim fa'il dari dana yadnu dani, tunjuk ke tempat yang dekat. Wabihil kafasila, ya, dan dengan kaf sila itu isim fi'il amr ya. Sambungkanlah dengan hi, dengan tempat yang dekat tersebut. Apa yang harus disambungkan? Pakai kaf. Jadi apa? Huna dekat, huna ka. Nah, berarti agak jauh. Ya berarti mazhabnya sama seperti yang tadi. Ada dekat, menengah sama jauh. Berarti kalau dekat huna atau pakai ha huna. Kalau mau agak jauh pakai ka, huna ka. Pakai ha juga silakan, ha huna ka. Tapi kalau jauh sekali pakai lam. Hunalika dan enggak boleh ha hunalika karena ha dengan lam enggak boleh digabung. Fil bu di sila fil bu disambungkan untuk yang jauh. Au bisamma atau dengan kata sama bukan summa. Ya. Sammal akhirin, di sana ada yang lain, bukan summa. Summa mah kemudian. Kalau summa itu harfu atfin. Kalau sama ismu isyaratin. Kalau sudah gundul tulisannya sama. Sama tuh di sana. Gitu. Unzur ilan najmi sama kudratullah. Lihatlah ke bintang, di sana ada kekuasaan Allah. Jadi sama. Fuh, ucapkanlah. Au hanna, atau dengan hanna nunnya ditasdidkan. Au bihunalikan tiqon au hinna. Jadi kalau untuk yang jauh, untuk sesuatu yang jauh pakainya di sana. Di sana tuh bisa pakai sama, ada di Al-Qur'an. Hunalika ada di Al-Qur'an. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nah, yang tidak ada, yang belum pernah kita dengar tuh apa? Hinna dan Hanna. Gitu ya. Siapa nama kamu? Nama saya Hanna. Ya. Berarti namanya di sana gitu ya. Ada enggak? Ada kan yang namanya itu Hana tapi nunnya dua, ya enggak? Hanna. Ya betul begini nih. Siapa nama kamu? Nama saya Hanna. Oh, nama kamu berarti di sono. Jadi namanya di sono. Gitu ya. Hana mah Hana saja. Nah, yusyaru ilal makanil qoribi bihuna. Menunjuk untuk sesuatu, ditunjuk untuk sesuatu tempat yang dekat dengan kata huna. Wa yataqaddamuha ha'u tanbihi. Dan terkadang didahului oleh ha'u tanbih. Ha. Fayuqalu, maka dikatakan begini, ha huna. Inna ha huna qa'idun, ada kan? Kami di sini duduk-duduk aja. Wa yusyaru ilal ba'idi ala ra'yil musannifi, menurut pendapat Ibnu Malik yang jauh itu ada dua, hunaka dan hunalika, tapi kalau menurut jumhur dipisah. Nah, kalau untuk yang jauh itu hunaka, hunalika, hinna, hanna dan sama. Bi fathil ha'i, dengan memfathahkan ha, wa kasriha dan mengkasrahkan hi. Ma'a tasdidin nuni, dan mentasdidkan nun. Bukan hana. Bukan hana, bukan hina. Ya, tapi hanna, hinna. Wa bisamma, dan juga dengan sama untuk yang jauh. Ini masih padanan dari zalika ya. Wa hinnat. Nah, dan ada yang hinnat. Wa ala madhhabi ghairihi, dan menurut madhab yang hinnat di situ tidak ada. Hinnat itu berarti untuk apa? Apa untuk itu, tapi untuk yang muannas katanya. Dan menurut madhab yang lain, madhab selain Ibnu Malik, hunaka lil mutawasit wa ma ba'dahu lil ba'id. Sisanya untuk yang jauh. Hunalika untuk yang jauh, sama untuk yang jauh. Gitu ya. Oke, ha utanbih. Ha. Hadza, ya kan? Nah, misalkan begini, kita sering dengar ha anadza, ya kan? Nah, itu bisa. Asalnya begini. Haza ana, ini saya. Nah, terkadang boleh ketika saya mengatakan haza ana, ini saya, atau ana haza, saya ini. Nah, antara domir dengan ha dengan isim isyarohnya, si domirnya itu bisa di tengah-tengah. Ha anaza, bisa boleh kayak gitu ya. Ha anaza, atau ha antum ulai, itu bisa. Ha antum ulai, itu bisa. Asalnya kan antum ha ulai, ha ulai antum. Nah, bisa juga antumnya di tengah-tengah, ha-nya kecepit antara ha dengan ulainya. Atau ha-nya diulang lagi. Ha antum ha ulai. Itu bisa katanya. Ada pertanyaan? Ah ya benar, satu lagi ya. Kemudian untuk harfu khitab di sini tidak disebutkan ya. Tapi kalau di Nahwu fi Ibnu Hasan, Hasan Abbas, beliau menyebutkan begini. Untuk harfu khitab itu ada tiga madhab. Ya, harfu khitabnya yang kaknya. Yang paling bagus yang digunakan oleh Al-Qur'an adalah yang dirinci. Kita kan mengatakan ini itu, ketika saya mengatakan ini itu, saya mengatakan ini itunya ke orang ketiga apa ke orang kedua? Ketika saya mengatakan ini kitab, itu kitab tuh, saya ngomongnya ke si Mu'in bukan? Enggak. Jadi ini dan itu kata tunjuk ini digunakan untuk orang kedua. Ngobrolnya orang pertama dan orang kedua. Ketika saya mengatakan ini itu, maka konteksnya saya menunjuk ini itu tuh untuk kalimat ini itu tuh untuk orang kedua. maka dilihat orang keduanya. Jadi enggak ada orang ketiga hubungan. Orang kedua tuh kan anta antuma antum, anti antuma antunna gitu kan. Nah, harful khitab ka yang ada di situ yang paling bagus seperti yang digunakan oleh Al-Qur'an adalah yang dirinci. Kalau lawan bicaranya adalah mukhatabnya adalah anta, maka pakainya zaka. Kalau mukhatabnya dua orang laki-laki, zakuma. Kalau mukhatabnya laki-laki banyak, zakum. Zalikum khairul lakum, gitu kan? Kenapa zalikum? Ya karena lawan bicaranya adalah ku antum kalian. Zalika di Al-Qur'an ada. Zalikum di Al-Qur'an ada. Jadi Al-Qur'an tuh ngelihat yang dirinci. Za berarti kalau misalkan, jadi kalau misalkan kalau zalika, zalika, zalikuma, zalikuma ada di Al-Qur'an. Zalikum ada. Zaliki ada, ya enggak? Di Al-Qur'an ada. Qala kadzaliki qala rabbuki. Zaliki kenapa? Karena lawan bicaranya ada Maryam, satu orang anti. Zalikuma zalikunna. Ya kan? Itu mazhab yang pertama yang dipakai di Al-Qur'an yang paling bagus. Ini jarang digunakan oleh orang Indonesia. Kemudian mazhab yang kedua adalah, jadi mazhab yang pertama itu dirinci lawan bicaranya apa. Tapi kalau mazhab yang kedua adalah apa? Zaka ka untuk semua yang laki-laki, mau satu orang, mau dua orang, mau banyak. Ki untuk semua perempuan. Satu orang, dua orang ataupun banyak. Jadi zalika lawan bicaranya itu laki-laki satu orang, laki-laki dua orang, laki-laki tiga orang, pakainya zalika. Tapi kalau ala perempuan, zaliki, mau perempuannya satu orang, mau dua orang, mau ini jarang. Di Indonesia tidak digunakan, di Al-Qur'an juga tidak digunakan, ini jarang. Nah, yang terakhir adalah yang sering kita gunakan. Ka pukul rata untuk semuanya. Laki-laki, perempuan, satu orang, dua orang, tiga orang, pakainya ka semuanya. Ini yang biasanya tuh disebutkan di buku-buku pelajaran bahasa Arab yang ditulis oleh ustaz-ustaz Indonesia, ya kan? Dia sebenarnya pakai apa? Zalika, zalika. Ngobrolnya dengan Fitri, zalika. Ngobrolnya dengan Mu'id, zalika. Kalau gitu kan itu yang biasanya digunakan oleh Indonesia. Gitu ya. Yang Ibnu Malik bukan masalah kaknya, ya, tapi masalah ada atau tidak kaknya, bukan masalah kakikunya. Nah, kalau untuk masalah Ibnu Malik itu hanya mengatakan kalau tidak ada kaknya dekat, kalau ada kak dan nikahnya berarti jauh. Nah, pendapat beliau mengenai kak kum ki-nya tidak disebutkan di sini. Gitu ya. Yang paling ya itulah makanya sama seperti kita mengatakan assalamualaikum ya, kita seringnya pukul rata ya kan? Di rumah kalau ke ibu-ibu assalamualaikum. Ke Fitri assalamualaikum, harusnya dipisah ya. Kenapa sih contohnya Fitri mulu? Ah, Radit enggak tahu ya. Datang hari Sabtu, tahu tuh Fitri itu seperti apa ya. Nah, harusnya Rasul tuh kalau masuk ke Aisyah assalamualaiki. Kenapa ya dipisah lah, laki-laki untuk perempuan pakainya ki, untuk laki-laki assalamualaika. Karena orang Indonesia itu enggak terbiasa kika kumnya, ya kan, pukul rata kak semuanya, pukul rata kum semuanya, sampai salah, sampai kadang suka jadi salah, ya kan? Misalkan saya ngasih tahu ke ibu-ibu, afwan saya nggak bisa ngajar, ya Ustaz syafakillah dih, syafakillah ya Allah, gitu. Saya ki nggak boleh, kenapa? Karena dia pukul rata ki saja, atau misalkan ngasih tahu syafakallah, gitu kan? Misalkan temennya yang perempuan, ya kan, misalkan begini nih, ketika temennya yang perempuan tidak bisa hadir, ya kan, misalkan ada akhwat al-hikmah ngasih tahu ke Rian, apaan Rian, ya kan, saya tidak bisa hadir, oh iya saya lagi sakit, oh iya syafaqallah, dengan pedenya Rian mengatakan syafaqallah, itu akhwat, syafaqallah gak boleh. Atau misalkan orang ketiga, apaan Ustaz saya gak bisa hadir, ibu saya sakit, oh dia tahu nih, ibu berarti perempuan, syafaqillah, salah juga, gitu ya. Ya enggak? Kayak itu dah, orang Indonesia itu pukul rata itu saja, syafaqillah, enggak, harusnya dipisahin. Kenapa? Yang sakitnya siapa? Kalau orang ketiga berarti syafahumloh, syafahumloh. Nah begitu juga dalam masalah zalika. Zalika kan pukul rata semuanya zalika. Padahal enggak. Jadi kata tunjuknya, za-nya untuk bendanya, ka-nya untuk lawan bicaranya. Oke, begini lihat. Saya sedang ngobrol dengan Rian, kemudian saya nunjuk ke masjid. Nah, saya pakainya apa? Masjidnya jauh. Hei Rian, itu masjid. Nah, saya pakainya apa? Pakainya apa? Zalika. saya lagi ngobrol sama Rian, saya nunjuk ke sekolah. Eh, Rian itu sekolah, pakainya? Sekolah. Tilka, ya. Saya sedang ngobrol sama Fitri, saya nunjuk ke masjid. Fitri itu masjid, pakainya? Zaki atau Zaliki. Pakai za. Zaki bukan pakai dal, daki, daki mah Fitri itu daki. Oh, bahaya. Enggak mani, ya kan? Za, pakainya za bukan da, daki nanti ya. Daki mana enggak mani. Ya, masjid Zaki. Za itu ke masjidnya, masjid kan muzakkar. Ki ke Fitrinya. Gitu. Kalau misalkan saya nunjuk sekolah ke Fitri, eh Fitri itu sekolah, pakainya apa? Tilki. Pakai la. Kalau enggak pakai la berarti tiki. Ah, berarti ada tiki, titipan kilat, bukan, bukan yang itu. Kita kan sudah pakai la, tilki. Kenapa? Nah, kalau misalkan kalau jauh kan jauh, kalau pertengahan kan saya kemarin sudah bilang, yang disebut dengan dekat itu apa? Yang disebut dengan dekat itu adalah yang bisa diraih tangan, ya kan? Masih bisa keraih tangan, nah ini berarti dekat. Kalau menengah ya berarti enggak terlalu jauh tapi enggak bisa diraih tangan, nah, itu menengah. Misalkan seperti apa? Itu menengah. Kalau jauh itu jauh, sejauh mata memandang, ya kan? Nah, bagaimana kalau misalkan nunjuk itu sekolah ke Fitri, sekolahnya enggak jauh-jauh banget ya berarti jadi tiki, titipan kilat. Kalau agak jauh banget berarti tilki. Gitu. Paham. Sekarang saya lagi ngobrol sama kalian. Hei, kalian, itu masjid gimana? Itu masjid. Zalikum atau zakum? Tergantung menengah atau jauh, ya kan? Kalau misalkan, hei kalian, itu sekolah. Tilkum, ya, atau tikum, itu kan? Itu penggunaannya. Paham. Ada pertanyaan? Jadi zak itu untuk isim isyarahnya. Gitu. Ah, ada pertanyaan lagi enggak? Harfu khitab. Huruf untuk khitab itu lawan bicara. Harfun lil mukhatab, harfu khitab namanya. Bukan kaidahnya apa? Kaidah jar majrur tentu saja ala, assalamu alaikum, keselamatan bagi kalian. Alaikum, ya enggak? Tapi itu menyalahin. Bukan menyalahin, sepertinya itu kurang cocok. Kita kan seringnya itu kan pukul rata. Masuk ke perempuan satu orang assalamualaikum, perempuan assalamualaiki. Ya orang Indonesia kan sukanya begitu ya enggak? Kalau di ya Rasul sendiri tuh suka dirinci. Cuman karena hadis-hadisnya itu assalamualaikum dan seterusnya kan, maka orang Indonesia ya sekerebeknya aja sekedengernya semuanya pukul rata semuanya. Padahal kalau mau dirinci, masuk ke istri satu assalamualaiki. Tapi kenapa apakah yang seperti itu salah ya? Sah-sah sajalah kalau sini kan kalau ngobrolnya dalam konteks bahasa bahasa Indonesia ya. Bagaimana kalau misalkan lagi ngobrol bahasa Arab kemudian bilangnya assalamualaikum, apakah tetap bisa? Bisa juga, ya kan? Dalam artian kita mengatakan assalamualaikum itu bukan ke si orang yang ada di situ saja, tapi ke semua jin muslim yang ada di sana juga, jinnya ke bawah gitu ya, jin muslimnya assalamualaikum, karena ya di situ tuh kan bukan hanya orang saja, mungkin ada yang lainnya juga gitu katanya. Assalamualaikum, kemudian tiba-tiba assalamualaikum, nah, kabur lu bahkan katanya masuk ke rumah kosong pun tetap harus ngucapin salam gitu kan, ada adabnya. Jadi ngucapin salam tuh bukan ke rumah yang ada orangnya, rumah yang tidak ada orangnya pun tetap harus ngucapin salam. Kenapa? Karena ya rumah kosong tuh ketika rumah ini ditinggalkan tidak diisi selama beberapa bulan, mudik misalkan sebulan karena mau lebaran, pas kita datang lagi ucapin bismillah, bilang assalamualaikum, bismillah, assalamualaikum. Kenapa? Ya istilahnya tuh di dalam tuh ada seseorang, bukan seseorang, sesuatu, ya kan? Ada jinnya di situ. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau ini set yang tadi makan sama itu diperuntukkan untuk muannas muzakkar. Ah, sama seperti huna, hunalika, muzakkar, muannas. Ini itu kan tempat tuh kan apa? Ini kan masjid. Di sini di masjid. Ini kan sekolah. Di sini di sekolah. Sama. Tempatnya nggak ada hubungan. Kalau ini itu kan benda. Kalau tempat kan ya tempat mah yang kita tempati sekarang ataupun di sana. Tempat di sana tuh apa? Apakah di sana itu di masjid? Apakah di sana di situ sekolah? Di situ disamakan. Tidak menjadi apa? Ada samata. Ada samata. Saya kurang tahu di sini ada yang samata. Nanti saya cari ya di Abbas Hasan. Saya nggak sempat baca-bacanya. Ada pertanyaan lagi nggak? Enggak ada. Lakna amaluna walakum amalukum, itu bukan? Amalunanya sama amalukum itu maksudnya apa sih? Itu mah mudhof ilaihi, bukan harfu khitab. Itu isi mudhof ilaihi, domir. Lana amaluna walakum amalukum, bagi kami amalan-amalan kami, bagi kalian amalan-amalan kalian. Enggak ada hubungannya dengan isim isyarah harfu khitab. Maksudnya itu ke isim atau ke fi'il ya, amal itu. Lananya, bukan amalnya. Amalnya. Amal itu jamak dari amalun. Amalun, amalun. Amaluna itu mubtada muakhar, lana khobar muqaddamnya. Lana amaluna walakum amalukum. Bisa saja kan mengatakan amaluna lana amalukum lakum gitu kan? Tapi dibalik. Dibalik. Ya, jadi lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Pertanyaan lagi? Udah, enggak ada. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.